إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله La nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu istiqamah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita ke-150. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullahu Ta'ala, sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, masih di dalam pembahasan salatul musafir, salatnya orang yang melakukan perjalanan jauh. Di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa seorang yang melakukan safar, dia boleh mengambil keringanan, dia boleh mengambil kemudahan, tentunya dengan syarat. Yang pertama, safarnya fi ghairi maksiatin. Safarnya bukan dalam rangka kemaksiatan. Jika seandainya ada orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, tapi untuk tujuan maksiat, misalnya belanja khamr, atau menjual khamr, atau menagih hutang riba, dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh mengambil keringanan. Karena dalam kemaksiatan tidak ada keringanan. Ya, tidak ada keringanan. Yang kedua, menurut mayoritas para ulama, seseorang itu dianggap safar apabila jarak antara dirinya dengan tempat tujuan yaitu 48 milan. 48 mil dengan ukuran Hashimi, atau setara dengan 4 burut. 4 burut setara dengan 16 parsakh. Dan 16 parsakh kalau diubah ke dalam kilometer, yaitu sekitar 86 kilometer. Jadi barang siapa yang melakukan perjalanan jauh, tujuannya adalah tujuan yang mubah. Misalnya dia hendak berbelanja, atau dia hendak jalan-jalan, atau untuk tujuan-tujuan yang lain yang dibenarkan oleh agama atau tidak dilarang oleh agama, dan jarak yang dia tempuh adalah di atas 86 km, maka dia sudah boleh mengambil keringanan, baik itu dalam bentuk menjamak salat ataupun dalam bentuk mengqasar salat. Jadi ada menjama', yaitu melaksanakan 2 sholat di satu waktu. Ya, zuhur asar dilakukan di satu waktu, misalnya di waktu zuhur. Zuhur asar dilakukan di asar. Maghrib isya dilakukan di maghrib. Atau maghrib isya dilakukan di waktu isya. Itu disebut dengan jama'. Dan boleh juga dia mengqasar, artinya meringkas. Di mana sholat-sholat yang terdiri dari 4 rakaat, diringkas sehingga hanya 2 rakaat saja. Misalnya isya ataupun zuhur ataupun asar yang tadinya 4-4-4 diringkas menjadi 2-2. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Wa fil bahri tu'tabaru hadhihi al-masafatu kama fil bar." Dan jarak safar kalau menggunakan laut, ya menggunakan kapal feri atau kapal besar ya, kapal Pelni kalau di Indonesia, itu sama dengan ukuran di darat. Ya, 86 km. Falau qata'aha fi lahzatin, ya, walaupun dia melewati jarak yang 86 km itu dengan kecepatan yang tinggi, tetap saja dia boleh mengqasar salatnya. Lalu beliau berkata, walau qasada baladan lahu tariqani, seandainya seseorang bermaksud mendatangi satu tempat, menuju tempat ini tariqan, ada dua jalan, ya, saya mau ke Bandung, itu bisa lewat Cipularang, bukan Cipularang ya, Purbaleunyi ke Bandung. Bisa juga saya lewat Ciawi, lewat Bogor. Ya, lewat Ciawi, lewat Bogor. Tentunya kalau saya tinggal di Jakarta, saya lewat ke Bogor, ke Ciawi, ke Cianjur, itu jauh. Ya. Tapi kalau lewat Jakarta, taruhlah relatif lebih dekat. Ya, lewat Cikampek, lalu Purbaleunyi, terus sampai ke Bandung sana. Ini perumpamaan saja. Taruhlah kalau saya lewat Bogor itu jaraknya sudah safar. Tapi kalau saya lewat jalur yang lain, itu belum jarak safar. Apa yang saya lakukan? Dikatakan di sini, fasalakal ab'adu, jika seseorang ingin mendatangi satu tempat, kemudian dia pilih jalan yang lebih jauh, ligardin ka'amnin wasuhulatin wanazhatin, dengan tujuan misalnya lebih aman. Jalan yang lebih jauh itu memang lebih jauh tapi lebih aman, atau jalan yang lebih jauh itu lebih mudah, jalannya tidak berkelok-kelok misalnya, atau dalam rangka dia sambil jalan-jalan dan lain sebagainya, maka dalam kondisi itu boleh dia mengqasar. Dalam kondisi itu boleh dia mengqasar. Wa in qasada mujarradal qasri atamma. Tapi kata beliau, kalau dia memilih jalan yang lebih jauh itu niatnya agar dia bisa mengqasar, kata Ibnu Naqib, atamma, dalam kondisi ini dia harus menyempurnakan. Kenapa? Coba kita lihat. Lintifai syartil qasr, karena hilangnya syarat mengqasar. Apa itu syarat mengqasar? Ayyakunal hamilu ala safari ghardon sahihan. Menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, karena kehilangan syarat qasar, yaitu bahwa al-hamil ala safar, yang menjadi pendorong, yang menjadi penyebab dia safar, haruslah tujuan yang benar. Ya, walaupun ini mungkin masalah masih bisa diperdebatkan ya di kalangan para ulama. Kalau menurut beliau tidak bisa. Karena gordonnya tidak lagi sahihan. Ya. Tujuannya tidak lagi benar. Walaupun ya, ini relatif. Tidak ada nas atau dalil terkait dengan masalah ini. Menurut beliau tidak boleh mengqasar. Karena tujuannya tidak lagi tujuan yang benar. Ya. Itu menurut Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Lalu dikatakan, wala budda min maqsadin ma'lumin. Dan ketika kita bicara safar, tujuannya harus jelas. Ya. Artinya kita bisa menghitung, memperkirakan berapa jarak yang akan kita tempuh. Tapi kalau kita berangkat tujuan kita enggak jelas, ya maka kita enggak tahu apakah kita akan disebut musafir atau tidak. Apa itu tujuan jelas? Saya mau ke Semarang, jelas. Saya mau ke Palembang, saya mau ke Medan, jelas tujuannya. Sehingga kita bisa mengukur. Walaupun kita baru berangkat beberapa kilo, karena tujuannya sudah jelas, misalnya ke Surabaya, dan itu jaraknya jarak safar, walaupun kita baru satu jam perjalanan, sudah boleh kita mengqasar. Kalau memang sudah masuk waktu salat. Boleh kita menjamak kalau memang sudah masuk waktu sholat yang pertama, misalnya zuhur. Ya, jadi la budda min maqsadin ma'lumin. Tujuannya harus jelas. Berarti tujuannya harus tujuan yang mubah, maksudnya harus maksud yang mubah, jaraknya harus jarak safar, lalu tujuan tempatnya pun harus jelas. Ya, tujuan tempatnya harus jelas. Falau talaba abiqan. Jika seseorang melakukan perjalanan, tujuannya talaba abiqan, untuk mencari budak yang hilang, budak yang kabur. Zaman dulu ada perbudakan, budaknya kabur, lalu dia mencari, ya, atau mencari sesuatu yang hilang, entah itu hewan atau lain sebagainya. La ya'rifu maudi'ahu, dan dia tidak tahu tempatnya di mana, pastinya di mana. Aw safara 'abdun wa imra'atun wa jundiyun ma'a sayyidin wa zawjin wa amirin lam ya'rifu al-maqsad. Atau seorang budak melakukan perjalanan bersama tuannya, atau suami melakukan perjalanan bersama istrinya, atau seorang tentara melakukan perjalanan bersama amirnya, pimpinannya. Walam ya'rifu al-maqsad, dan mereka tidak tahu maksudnya kemana. Lam yaqsuru, mereka tidak boleh melakukan qasar. Harus maklum tujuannya kemana, harus maklum baru boleh mengqasar. Karena kalau tujuannya tidak maklum, tidak bisa dihukumi qasar. Boleh jadi tujuannya dekat. Ya, tapi kan boleh jadi tujuannya jauh, ya, tapi belum jelas apakah dia akan ke tujuan yang jauh atau dekat. Maka dipastikan dulu jauh atau tidak jaraknya. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika mengomentari poin ini, beliau katakan, lifawati syartil qasri wa huwa al-ilmu bitulis safar. Kenapa tidak boleh mengqasar salat dalam kondisi-kondisi tersebut? Karena kehilangan syarat mengqasar. Apa itu kehilangan syarat mengqasar? Al-ilmu bitulis safar, yaitu memiliki ilmu tentang berapa jauh perjalanan yang akan ditempuh. Wa in qata'u masafatal qasri. Lalu bagaimana? Dia tidak tahu tujuannya. Tetapi setelah dilihat di penunjuk kilometer di mobil misalnya, di situ terlihat jarak yang sudah dia tempuh itu lebih dari 86 kilo. Dia awalnya mencari kendaraan yang hilang, motor atau anak atau apa. Dia berangkat, dia tidak tahu tujuannya kemana. Tapi setelah dia lihat di kilometer, ternyata dia sudah melewati 90 km misalnya. Dikatakan di sini, fa in qata'u masafatal qasri fi'lan, apabila benar-benar dia telah melewati jarak safar, qasaru wa in lam ya'lamul maqsad, maka dalam kondisi itulah dia baru boleh mengqasar, walaupun dia tujuannya belum jelas. Ya, li tahaqquqi syarti wa huwa safarut tawil bil fi'l, karena kalau jaraknya sudah ketahuan, maka sudah terpenuhi syaratnya, yaitu jarak minimal yang harus dia tempuh agar dia dianggap sebagai musafir. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Dikatakan di sini, wa in arafuhu qasaru bi syartihi. Tetapi kalau mereka sudah tahu ya tujuan mereka, maka mereka boleh mengqasar tapi dengan syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wal 'asi bi safarihi, orang yang melakukan safar untuk tujuan maksiat, untuk tujuan durhaka. Ka'abiqin wa nashizatin yutimmu. Ya, orang yang bermaksiat dengan safarnya, contohnya seperti budak yang hilang atau nasyizah. Ya, di sini dikatakan maksudnya adalah al-mar'atul musafirah wahdaha wa hu min ghairi mahramin aw zaujin. Yang dimaksud dengan nasyizah adalah wanita yang melakukan perjalanan jauh sendiri tanpa ada mahram atau suami. Au boleh juga diartikan yang dimaksud dengan nasyizah, allati kharajat min ghairi izni zaujiha, yang keluar safar tanpa izin dari suami. Walau kana ma'aha mahramun, walaupun bersamanya ada mahram. Li'anna lizawji haqqun ihtibasihi, ihtibasiha. Karena seorang suami punya hak untuk menahan istrinya. Artinya tidak mengizinkan atau mengizinkan. Jadi kalau seseorang safar, tapi dalam kondisi dia maksiat, seperti budak yang lari, atau wanita yang keluar melakukan safar tanpa ada mahram, atau dia dengan mahram tapi dalam kondisi tidak diizinkan oleh suaminya, yutimmu, mereka enggak boleh qasar, tetapi mereka harus itmam, yaitu menyempurnakan. Berdasarkan hadis dikatakan, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumi wa lailatin laisa ma'aha hurmah. Ya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir melakukan safar selama sehari semalam tanpa ditemani oleh mahramnya. Tidak halal, artinya haram, tidak boleh. Dalam riwayat Imam sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu yawmaini illa ma'aha wa zauj illa ma'aha zaujuha aw du mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita melakukan safar dua hari kecuali bersamanya suaminya atau bersamanya mahramnya. Ya, atau bersamanya apa, mahram. Ini harus diperhatikan. Banyak ya para muslimah di zaman ini yang melakukan perjalanan safar tanpa ditemani suami atau ditemani oleh mahram. Dan ini dilarang. Ya, dan ini diharamkan oleh syariat, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di sini ada penjelasan yang penting dikatakan di sini. Wa syartu hadhihi al-hurmah an takuna mu'abbadah. Mahram yang boleh menemani seseorang itu keluar rumah, syaratnya adalah mahram yang sifatnya selamanya. Karena mahram itu ada yang mu'abbadah, ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya selamanya, enggak akan pernah mungkin dinikahi, misalnya ayahnya, atau adiknya yang laki-laki, kakaknya laki-laki, anaknya, itu mu'abbad, atau pamannya itu mu'abbad, dia mahram selamanya. Tetapi ada mahram yang sifatnya mu'akkad, artinya diharamkan di waktu tertentu, tetapi keharaman itu bisa saja hilang. Contohnya kata beliau, ya, fala yajuzu as-safaru ma'a zawjil ukh. Tidak boleh melakukan safar dengan zawjul ukht, suaminya saudari. Seorang wanita punya saudara perempuan. Saudara perempuannya sudah menikah. Saudara perempuannya sudah menikah. Artinya kakak ipar, ipar laki-laki, itu dia haram untuk dinikahi, tapi tidak mu'abbad. Artinya bisa saja kalau terjadi perceraian lalu mereka menikah. Maka ini tidak dianggap sebagai mahram yang sifatnya terus-menerus atau selamanya. Kama la yajuzu ma'aj zawji bintil akh awil ukh, sebagaimana tidak boleh melakukan safar dengan suami dari putrinya saudara. Suami dari putrinya saudara berarti ponakan, ya. Li'anna hurmataz zawaji bihaula laisat mu'abbadah. Karena sifat mahram, keharaman menikah dengan mereka tidak selamanya. Bal hiya mu'aqqatatun biwujudil ukh. Tetapi dia mu'akkad, ada waktunya. Selama hubungan suami istri mereka masih baik, tidak bercerai, maka tidak boleh menikahinya. Tapi kalau sudah bercerai, bisa saja menikah. Ya. Fa idza tallaqaha aw matat jazalahu az-zawaj. Kalau dia mentalak wanita itu, ya, atau wanita itu meninggal misalnya, maka dia boleh menikahinya. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan alhammu maut, ipar itu kematian. Maksudnya apa ipar itu kematian? Seorang laki-laki jangan dia mengajak tinggal adiknya laki-laki bersamanya. Apalagi kalau adik laki-lakinya sudah besar, lalu diajak tinggal satu rumah dengan dia, lalu suaminya pergi bekerja sedangkan anak adik laki-lakinya berdua dengan istrinya di rumah, itu berbahaya sekali. Sampai Nabi berkata alhammu maut, ipar itu adalah kematian, maksudnya kebinasaan. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya berzinah gara-gara hal tersebut. Ya, seorang laki-laki ya mengajak apa namanya? Mengajak adiknya tinggal bersamanya, adiknya sudah dewasa, sudah besar, ya, lalu ditinggal berdua dengan istrinya di rumah, terjadilah hal-hal yang na'udzubillahi min dzalik. Atau sebaliknya. Pergi, ditinggalkan bersama suaminya di rumah berdua. Nah, ini berbahaya. Sudah banyak kejadian ya, terjadi apa hal-hal yang na'udzubillahi min dzalik diharamkan oleh agama. Makanya harus diperhatikan. Ya, ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Syariat tidak menurunkan satu aturan kecuali untuk menjaga manusia. Ya, untuk melindungi mereka dari hal-hal yang buruk. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan, summa in kana lil baladi surun qassara bi mujarradi mujawazatihi. Apabila satu kota memiliki pagar, lalu seseorang keluar dari kota itu untuk melakukan safar ke satu tempat, sekedar dia melewati pagar dari kota itu, dia sudah boleh melakukan qasar. Kalau zaman sekarang tentunya tidak begitu ya, tapi zaman dulu begitu. Kota-kota itu memiliki pagar. Jadi ada kota besar, dia dikelilingi oleh pagar. Di dalam pagar itulah kota itu berada. Ada rumah, ada pusat pemerintahan, ada masjid, begitu zaman dulu. Ya. Kota itu memiliki apa? Pagar, ya. Nah, kalau sekedar sudah melewati pagar, sudah melewati rumah terakhir, itu sudah boleh mengqasar, kalau tentunya tujuannya sudah jelas bahwa tempat yang akan dia tuju adalah jaraknya jauh. Sawa'un kana kharijuhu imaratun amla, sama saja setelah pagar itu ada bangunan atau tidak. Wa in lam yakun lahu surun fa bi mujawazatil imran kullihi. Tetapi kalau kota itu tidak memiliki pagar, ya tidak dipagar itu kota, tidak ada batas pagarnya, maka dengan melewati apa namanya gedung terakhir boleh qasar. Hanya saja kalau sekarang repot, karena tidak ada istilah gedung terakhir. Ya, dari Jakarta ke Bogor bersambung. Kalau kita jalan raya Bogor, ya Bogor apa, jalan raya Bogor Cililitan atau jalan raya Bogor Ciputat, jalan raya Bogor apa Tangerang. Kalau kita lihat itu bangunan tidak ada putusnya. Ya, bersambung tidak ada putusnya. Oleh karenanya tentunya ya setiap zaman memiliki kondisi-kondisi khusus yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Wala yushtaratu mujawazatul mazari wal basatin wal maqabir. Dan tidak disyaratkan harus melewati perkebunan dulu, ya, atau taman-taman, atau persawahan, atau kuburan. Biasanya kan kuburan ditaruh di luar apa? Di luar perkotaan kalau zaman dulu. Itu tidak disyaratkan harus melewati apa? Perkuburan, atau pertanian, atau perkebunan, dan lain sebagainya. Adapun dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Shallaitu az-zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Aku pernah sholat zuhur bersama Nabi di kota Madinah 4 rakaat. Wal asra bidzil

Frat dan Tigris, ya, sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Sampai satu pagi, ya, beliau mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sungai itu, ya, dengan membaca bismillah. Beliau berjalan melewati sungai itu dan dengan ribuan pasukan berjalan di atas sungai, dan tidak ada satupun orang yang tenggelam, seolah-olah sungai itu menjadi keras, padahal tidak, tetap basah, tetapi bisa dilewati oleh saat itu oleh para sahabat dan juga para tabi'in di dalam peristiwa pembukaan negeri Persia oleh sahabat, ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang banyak dikisahkan oleh para ulama. Saya lupa antara Sa'ad ibnu Abi Waqqas atau Abu Ubaidah, sepertinya Abu Ubaidah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, beliau saat itu menjadi pimpinan sebagai pengganti sahabat yang mulia Khalid ibnu Walid radhiyallahu ta'ala an, ya, di masa Umar. Itu di masa Umar, betul, itu kejadiannya di masa Umar ketika Khalid ibnu Walid mengepung orang-orang Romawi dan beliau berhasil mengalahkannya. Lalu fokus kaum muslimin akhirnya berpindah ke daerah Irak, yaitu ke daerah Persia sana, Iran, dan saat itu dipimpin oleh pasukan Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dan Allah memberikan pertolongan, dan itu yang kita sebut dengan karomah, yaitu kejadian-kejadian yang tidak biasa yang dialami oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi ilmu yang begitu tidak bisa dipelajari, ilmu yang begitu tidak bisa diulang, ya. Artinya sahabat yang mulia Abu Ubaidah, seandainya beliau datang lagi esok hari lalu beliau berjalan di atas air, beliau akan jatuh tentunya. Artinya ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari, bukan ilmu yang sifatnya permanen, ya, tetapi dia adalah kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada para aulia, ya, para walinya. Adapun para aulia Allah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang tinggi tingkat keimanannya dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah alam bissawab. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ibu. Begini, Ustaz. Apakah kalau kita sedang salat, Ustaz, kita tidak boleh menghadapkan dan kita tidak boleh berdoa, Ustaz? Kita harus fokus berpikir aja, Ustaz. Apakah betul itu, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Iya, itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak bisa, ya, tawaf menghadap Ka'bah, karena kalau kita menyamping seperti kepiting, jalannya menyamping begitu, maka harus menghadap ke depan, ya, dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, ya, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi ini saya berdiri nih. Ini tangan kiri saya, Ka'bah ada di sisi kiri saya. Kapan akan mencium Hajar Aswad? Atau kalau saya tidak bisa menciumnya, saya cukup memberikan isyarat saja. Ya, dan yang boleh disentuh selain Hajar Aswad adalah rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Itu dua hal itu. Tapi kalau saya berjalan dengan menghadap Ka'bah itu sulit. Seperti apa? Seperti tadi saya katakan, seperti kepiting berjalan kan ke samping, ya, itu susah, nggak. Tapi secara larangan saya tidak tahu ada larangan khusus, tetapi ya yang diajarkan oleh Nabi posisi Ka'bah itu di sebelah kiri. Apakah tidak boleh berdoa? Tidak masalah berdoa, ya. Ada doa yang diajarkan Nabi antara Hajar Aswad, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Allah alam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan dari pesan singkat. Apakah sama pahala membaca Al-Quran lewat HP dan lewat mushaf, dan apakah boleh menyentuh Al-Quran yang ada terjemah tanpa berwudu? Tentunya menyentuh membaca Quran dengan mushaf memiliki keistimewaan, ada keberkahannya tersendiri. Ya, ada pahala yang besar di dalamnya dibandingkan kita menggunakan handphone. Oleh karenanya yang lebih utama ya kita memegang mushaf. Ada keberkahannya, ya ada kebaikannya. Ya, oleh karenanya memegang mushaf itu lebih utama. Membaca Quran dengan mushaf, dengan Al-Quran itu memiliki keutamaan. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, itulah kitab yang kami turunkan kepada kalian, mubarakun, di dalamnya penuh dengan keberkahan, kebaikan. Ya. Yang kedua, apakah boleh dalam kondisi tidak berwudu membaca Quran yang ada terjemahnya? Tidak masalah. Umumnya kalau terjemahan itu lebih banyak daripada ayat Qurannya. Umumnya ya, terjemah yang ada itu lebih banyak yang bukan Al-Qurannya, yaitu penjelasan-penjelasan dibandingkan Al-Quran. Dan satu kitab dinilai Al-Quran atau bukan Al-Quran dari apa yang dominan. Kalau yang dominan di dalamnya adalah penjelasan-penjelasan dibandingkan dengan jumlah ayat Al-Qurannya, maka dia dianggap buku atau kitab atau tafsir, dan itu boleh dibaca walaupun tanpa berwudu. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk atau belum? Coba kita ke pesan singkat. Halo? Waalaikumsalam. Amin ya Rabb. Silakan Ibu. Iya, sudah lama Ibu tidak menghubungi Niaga TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Iya, iya Ibu. Baik Ibu. Baik. Baik Ibu. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan pertanyaan Ibu ada tiga ya. Yang pertama adalah safar ya. Safar Ibu merasakan kesulitan yang begitu luar biasa. Dan itu benar sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, bahwa yang namanya as-safaru itu adalah qit'atun minal azab, potongan dari azab. Jadi kalau kita ingin merasakan qit'atun minal azab, potongan azab, safar, kita akan merasakan badan yang letih, jauh dari orang-orang yang dicintai, jauh dari rumah, jauh dari kampung halaman, ya badan kita lengket, pakaian kita kotor dan lain sebagainya. Oleh karenanya agama memberikan banyak sekali kemudahan bagi orang yang safar, baik kaitan dengan kaitan dengan salat, kaitan dengan puasa, bahkan kaitan dengan misalnya transaksi hutang piutang itu disinggung di dalam Al-Qur'an. Ya karena safar ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah, tetapi dia sesuatu yang berat sehingga agama datang dengan banyak sekali kemudahan. Lalu bagaimana kami melaksanakan sholat zuhur asar ya, tentunya kalau zuhur asar relatif lebih mudah karena bisa dilakukan di salah satu waktunya, zuhur di waktu zuhur, kita tarik asar atau zuhur ke asar. Ya, seandainya bisnya baru berhenti jam 4:30, kita bisa zuhur dan asar. Atau berhenti ketika azan zuhur, kita boleh zuhur dulu 2 rakaat baru asar. Begitupun maghrib dan isya. Seandainya bisnya baru berhenti jam 9 malam atau jam 10 malam, kita laksanakan apa? Maghrib baru isya misalnya. Itu masih sederhana. Cuman yang repot subuh. Karena subuh tidak bisa dijamak, baik takdim atau takhir tidak bisa. Ya, oleh karenanya kalau memang benar-benar darurat, ya, yang tidak memungkinkan seseorang untuk turun dikarenakan sebab tertentu, entah itu karena dia di hutan yang apa kriminalitasnya tinggi atau dia naik kereta yang tidak mungkin berhenti, ya sudah dikerjakan di atas bis tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak mungkin dia menjamak dan mengqasar. Tetapi kalau masih mungkin menjamak, maka dia menjamak. Misalnya dia memasuki waktu zuhur, bis tidak berhenti, tetapi dipastikan bis akan berhenti di jam 4 atau 4:30, maka dia harus menundanya sampai bis itu berhenti, baru dia menjamak dan mengqasar. Ya, menjamak dan mengqasar. Oleh karenanya Nabi dalam hadisnya dikatakan kalau beliau berangkat setelah zuhur, beliau menarik asar ke waktu zuhur. Sebaliknya, kalau beliau memulai perjalanan sebelum zuhur, maka beliau akhirkan zuhur ke waktu asar. Itu yang pertama. Adapun masalah urutan nanti akan kita baca penjelasan beliau. Wa yundabu at-tartib. Disunnahkan untuk mengerjakannya secara tartib. Artinya zuhur dulu baru asar, tapi ini bukan satu kewajiban. Yang utama, yang afdol, zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Tetapi kalaupun ingin karena kita berbarengan dengan orang yang mukim, ya, dan kita sudah baca hadis Ibnu Abbas, seorang musafir kalau sholat dengan orang yang mukim, maka mengikuti mereka dari sisi jumlahnya dan sholat yang dilakukan. Ya, maka tidak masalah misalnya kita berhenti di waktu isya, kita sholat dulu isya 4 rakaat karena bersama mukimin, baru setelahnya kita sholat maghrib 3 rakaat. Begitupun zuhur tidak masalah, sholat dulu bersama mukimin asar 4 rakaat, baru setelahnya zuhur 2 rakaat yaitu qasar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mahrum masih berlaku walaupun usia ibu sudah 40, 45 masih berlaku kata para ulama. Ya, masih berlaku. Walaupun nanti ada pembahasan terkait dengan haji dan umroh, apa hukum melakukannya sendiri. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau memang tidak ada mahram sama sekali, itu diperbolehkan melakukan perjalanan, tetapi ditemani oleh sekelompok wanita. Ya, tidak sendiri, tetapi dia bergabung dengan sekelompok wanita yang baik-baik. Ya. Wanita-wanita yang baik. Allah Alam Bissalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Nah, mau nanya tentang sholat tadi di dua ya. Misalnya kita di perjalanan di dalam bis, kita belum sholat asar, tapi bisnya tidak berhenti sampai kita maghrib. Dan setelah maghrib baru bis berhenti. Bagaimana cara sholatnya? Apakah berangkatnya setelah zuhur? Iya, berangkatnya setelah zuhur. Seharusnya Ibu barakallahu fikum, kalau memang berangkat setelah zuhur, yang paling utama asarnya ditarik ke zuhur. Apalagi kita punya pengetahuan bahwa bis baru berhenti di waktu maghrib. Misalnya kita tidak tahu bahwa bisnya berhentinya kapan. Allah alam bisawab, kata para ulama, ya kalau memang bisa mengakibatkan hilangnya waktu, ya dianggap darurat sholat di atas kendaraan tersebut. Terus gini Ustaz, kita kan misalnya mendengar kajian di rumah seperti dengar sama Ustaz begini lah gitu ya. Apakah katanya saya dengar kalau kita dengar kajian di masjid tidak akan malaikat. Apakah kalau kita dengar di rumah mendapat doa malaikat juga? Baik, itu saja Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ada hadis yang bersifat umum di mana Nabi berkata innal malaikata la tadha ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yaf'al. Sesungguhnya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayapnya di atas kepala para pencari ilmu karena ridho apa yang mereka lakukan. Artinya mencari ilmu ya, yang paling utama tentunya kita mendatangi majelis ilmu. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Mereka mempelajari di antara mereka. Kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan akan disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat di sisinya. Itu yang paling utama. Tapi kalau tidak mungkin karena sebab tertentu, ya alhamdulillah kita bersyukur ada wasilah media seperti ini sehingga kita bisa mencari ilmu dari rumah. Apakah kita mendapatkan pahala menuntut ilmu? Insyaallah. Ya, apalagi ilmu yang kita dengarkan, ilmu syar'i, kita fokus, kita mencatat, kita mendengarkan, berpahala. Ya walaupun pahalanya tidak sebesar pahala orang-orang yang mendatangi majelis-majelis ilmu. Ada pahala langkah, ada pahala mendatangi rumah Allah, ada pahala duduk, bersabar. Kalau di rumah relatif santai, kita mau bikin teh dulu, bikin teh. Kadang sambil sibuk di dapur dan lain sebagainya. Ya Allah alam isyaw. Ada penelpon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Pak. Baik. Kami kan kita lebih dulu kalau di rumah akan diberangkat waktu itu. Dan kan pembelajaran Pandeglang waktu itu dapatnya itu kan Pandeglang kemana? Iya, dari kota-kota itu akan melakukan seperti rupa waktu itu kan keluar itu kan waktu itu pagi kemana soalnya kalau Pandeglang ternyata itu masih bisa kita tahu-tahu. Kalau kami berjalan di suruh untuk pengajian kaki, akan tahu. Saya katanya dari tempat tahu, belum sampai. Kalau 50 pulau. Dia menjelaskan walaupun dari rumah, dan Cirebon. Pertanyaan Bapak, Bapak melakukan sapa perjalanan 50 kilo. Sudah boleh ya. Sudah boleh menjamak dan mengkosa. Tujuannya mau tak, kita sudah terima. Tujuannya berapa? Ya, 100 kilo, kita lupa. Oh, tujuannya 100 kilo yang ditempuh ya, baru 50. Ya, kalau dia tempuh 100 kilo. Baik. Pas keluar kan, saya sudah kita mau kalian kenalan untuk makhluk Allah. Tapi kosong kan, tapi pada dia baik. Baik, jadi intinya Bapak ingin melakukan perjalanan 140 kilo kurang lebih. Iya. Lalu setelah 50 kilo, apakah sudah boleh menjamak dan mengkosor atau belum? Iya, kosor. Baik. Kalau pemeriksaannya itu sudah baik. Tapi kalau contohkan pergi ke Cirebon juga sama, kadang-kadang waktu jarak tertentu belum kena apa kali kilo atau kalau juga belum bisa. Baik. Dan penjelasannya. Baik. Terima kasih lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah alam nisab ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, apabila seseorang melakukan safar untuk tujuan yang mubah dan dia sudah mengetahui jarak tempuh yang akan, jarak yang akan dia lewati dalam safarnya, misalnya 140 km, maka sekedar dia keluar dari perkampungan, ya, dia melewati apa namanya, sudah lewat kecamatannya atau sudah habis kelurahannya, lalu masuk waktu sholat zuhur, dia sudah boleh menjamak dan mengkosor. Walaupun para ulama beda istilahnya, mereka mengatakan kalau ada pagarnya maka melewati pagar apa namanya, pagar kota. Jadi kalau bapak mungkin ya, bapak melakukan safar baru setengah jam, lalu waktu zuhur datang, ya bapak boleh berhenti. Bapak boleh berhenti, lalu bapak jamak zuhur dengan asar dua-dua misalnya. Itu sudah boleh, Pak. Jadi safar itu bukan bapak harus melewati 86 kilo dulu, baru bapak boleh safar, tidak. Tetapi bapak sudah mengetahui bahwa jarak yang akan bapak tempuh 100 kilo. Walaupun bapak baru berjalan misalnya 10 kilo, 20 kilo, waktu sholat datang, silahkan berhenti. Lalu bapak jamak. Ya, lalu bapak jamak. Lain cerita kalau kita masih di rumah nih. Kita masih di rumah. Ya, lalu barang sudah dinaikkan ke atas kendaraan. Kita mau pergi jauh. Kemana? Misalnya dari Banten, mau pergi ke Medan misalnya, dari Banten mau ke Medan, lalu barang dinaikkan ke atas apa kendaraan, diikat, sudah siap berangkat, pas akan berangkat zuhur datang, ya tentunya kita salat zuhur. Pertanyaannya, boleh nggak kita jamak dengan asar? Kata para ulama, sudah boleh menjamak, tapi belum boleh mengqasar. Kata para ulama, sudah boleh menjamak, tapi belum boleh mengqasar. Karena safarnya belum dimulai. Tapi kalau bapak sudah memulai safar, bapak berangkat 11:30 dari rumah menuju Medan, dari Pandeglang, baru perjalanan setengah jam, azan zuhur, bapak bilang ke supir, kita berhenti saja, zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat, agar nanti kita berhenti-berhenti lagi, asar, ya, berhenti-berhenti lagi, misalnya maghrib, agar kita tancap, kita kejar, nanti kita berhenti lagi menjelang maghrib. Nah, itu gak ada masalah, walaupun baru berjalan setengah jam. Jadi, jangan dipahami, harus sampai 86 dulu, baru boleh safar, baru boleh mengambil keringanan, tidak begitu. Sekedar kita tahu bahwa jarak yang akan kita tempuh adalah melewati 86 kilo, maka kita sudah boleh mengambil keringanan. Bedanya nanti kalau sudah mulai jalan, boleh jamak, boleh qasar. Tapi kalau belum jalan, tapi tinggal berangkat saja, boleh menjamak, tapi belum boleh mengqasar. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah mau bertanya, bagaimana kalau diundang sama orang yang mengadakan syukuran, bukan walimah, di sana ada beramalan, apa harus dihadiri? Ya dihadiri saja kalau syukuran, misalnya dia masuk rumah, dia mengadakan syukuran, dia khitanan mengadakan syukuran, makan-makan, ada yang ceramah, ya ada, lalu bagaimana ada yang mengaji? Ya sudah, mereka ngaji-ngaji saja. Ya kita datang dengan niat apa? Mendatangi walimah tersebut. Allah a'lam bishawab. Hukum membaca yang berbunyi u. Aha ula'i. Pendek ya. Ula'i. Punya pendek. Allah a'lam bishawab. Apakah boleh orang yang mudik tapi setelah sampai di kampung dia niat mukim lalu disuruh oleh takmir masjid untuk menjadi imam? Ya silahkan, kalau memang niat mukim di sana jadi imam, silahkan. Ya. Kenapa para ulama mengatakan hendaknya yang menjadi imam itu mukim? Agar dia menyempurnakan sholatnya, tidak mengqasar. Tapi kalau memang dia sudah niat mukim di kampungnya, ya sudah. Ya misalnya dia niat bermukim selama 1 bulan atau lebih, ya sudah. Nanti akan kita bahas ya bahwa safar itu setelah sampai di tujuan 4 hari, ya 4 hari. Tapi kalau dia misalnya berniat kayaknya 2 hari lagi saya pulang, maka dia masih boleh mengqasar. Sepertinya 5 hari lagi saya pulang, masih boleh dia mengqasar. Nanti dalilnya akan disampaikan bahwa Nabi pernah sampai 17 hari menjamak dan mengqasar ketika beliau membuka kota Mekah. Nanti akan dibahas insya Allah besok. Apakah boleh? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana maksudnya menjamak qasar salat? Apakah kalau orang meninggal dunia karena bunuh diri apakah disolatkan? Yang pertama, yang dimaksud dengan menjamak adalah menggabungkan 2 salat. Ini saya lagi safar menuju ke Semarang. Menuju Semarang, nyampe ke Bekasi azan, saya berhenti di rest area. Azan zuhur, saya kerjakan zuhur 2 rakaat, lalu asar 2 rakaat. Itu namanya menjamak. Kok zuhur 2 rakaat, kok asar 2 rakaat, harusnya kan 4. Itu namanya qasar. Saya di Jakarta Selatan, pergi ke Semarang, nyampe ke Bekasi, ke Cikarang, saya mampir di rest area karena mendengar azan, lalu saya sholat zuhur dan asar. Itu namanya jamak. Padahal asar belum datang waktunya. Saya kerjakan zuhur 2, asar 2. Itu namanya qasar. Meringkas. Apakah kalau orang meninggal dunia karena bunuh diri, apakah disolatkan? Iya, disolatkan ya. Karena dia masih masuk kategori orang Islam. Dia disolatkan. Allah alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada cara atau tips dari biar solat kita bisa khusyuk? Banyak ya, yang dimulai dari menyempurnakan syarat-syaratnya. Dari mulai bersuci dengan baik, lalu berpakaian dengan baik. Melaksanakan sholat di awal waktu, berusaha berjamaah bagi kaum laki-laki, lalu berusaha mempelajari sholat dengan sebaik-baiknya dari mulai rukun, wajib, syarat, lalu berusaha apa namanya memahami bacaan-bacaan, lalu menghadirkan rasa bahwa Allah itu di hadapan kita atau sedang melihat kita dan lain sebagainya. Ya, Allah alam bissawab. Apakah boleh melanjutkan sholat jama' dan qasar apabila kita setelah tinggal selama 3 hari satu kota kemudian pindah ke kota yang lain yang jaraknya tidak sampai 86? Boleh, silakan. Kalau memang kita tidak niat mukim, artinya itu adalah kelanjutan dari safar. Saya pergi misalnya ke Padang, itu perjalanan jauh. Dari Padang saya lanjut ke Medan misalnya. Di Padang saya 3 hari, sampai ke Medan ya sehari semalam saya sampai misalnya, apakah saya masih boleh menjamak dan mengkosor? Sangat boleh. Ya sangat, sangat boleh menjamak dan mengkosor. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah anak berumah tangga, orang tua masih ada kewajiban untuk membimbing, mengarahkan tentang ilmu agama? Ya menasehati mereka. Ya menasehati mereka. Ya, ini masuk kategori firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya saya punya kewajiban menjaga diri saya dan keluarga saya. Siapa itu keluarga saya? Ada istri, ada anak, ada orang tua. Saya wajib menjaga mereka dari api neraka. Baik ketika mereka masih kecil, ya, apalagi ketika mereka masih kecil ataupun ketika mereka dewasa. Kalau saya diperintahkan beramar ma'ruf kepada orang lain, kepada keluarga saya lebih utama. Ya. Makanya Nabi Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, dalam satu ayat, wa anzir asyiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ya, berikan. Artinya mereka lebih utama mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan kita walaupun mereka sudah besar, sudah dewasa dan lain sebagainya. Allah alam. Apakah ada hadis sahih tentang jangka waktu umat Nabi Muhammad SAW diibaratkan asar sampai ke maghrib? Iya, disebutkan itu kaitannya dengan perumpamaan. Jadi manusia itu perumpamaannya seperti orang yang bekerja. Ya, ada orang-orang Yahudi dan mereka bekerja sampai apa namanya setengah hari. Lalu mereka putus asa, lalu mereka tinggalkan. Ya, lalu ada orang Nasrani bekerja melanjutkan pekerjaan orang Yahudi sampai menjelang sore, lalu mereka tinggalkan karena tidak sabar. Lalu umat Nabi Muhammad datang menyelesaikan sisa pekerjaan itu, artinya jauh lebih mudah, jauh lebih pendek, tetapi mereka mengambil semua pahalanya. Ya mereka begitu Nabi memberikan perumpamaan bahwa umat kita ini umurnya paling pendek, ya ibadahnya pun syariatnya paling ringan, tetapi mendapatkan pahala yang lebih besar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku sudah tua dan kalau dikasih tahu tidak paham dan sukanya dengerin musik dan wayang. Bagaimana saya harus bersikap? Ya jelaskan hal-hal yang pokok saja. Sampaikan hal-hal yang pokok yang harus beliau ketahui. Yaitu masalah tauhid, tidak boleh syirik, tidak boleh menyimpan jimat, tidak boleh percaya dukun, itu kan pokok. Begitu pun masalah amal, sholat jangan ditinggalkan ya, membayar zakat, berpuasa di bulan, sampaikan yang sederhana, yang mudah dia pahami dan mudah dia kerjakan. Allah alam bissawab. Apakah benar tulang pangkal ekor manusia tidak akan hancur? Betul kata Nabi, ya. Apa kata Nabi bahwa azbud zanab ya itu tidak akan hancur, dan para ulama mengatakan dari tulang ekor lah itu nanti manusia akan dihidupkan lagi seperti biji yang menumbuhkan pepohonan. Allah alam bissawab. Sepertinya waktunya sudah habis juga ya. Insya Allah kita kembali lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan juga istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.